Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Nah, insyaallah kita melanjutkan kitab A'lam Sunnah Al-Mansyurah li Syekh Hafiz Al-Hakami rahimahullah. Nah, setelah beliau menyebutkan kepada kita tentang ta'rif al-ibadah, kemudian kapan suatu amalan itu dikatakan ibadah, dan apa tanda seorang hamba itu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan dalam pertanyaan yang berikutnya, qala, kata beliau, as-su'al, bimada arafal ibadu ma yuhibbuhullah wa yardah. Ini setelah beliau menyebutkan tentang ta'rif ibadah. Ini bahwasanya ibadah adalah setiap ucapan atau suatu nama yang mengumpulkan apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridai dari ucapan maupun perbuatan. Maka di sini beliau katakan, dengan apa seorang hamba itu mengetahui perkara-perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ini dengan cara apa? Qala, maka al-jawab, kata beliau, jawabannya adalah arafuhu bi irsalillahi ta'ala ar-rusul wa inzalihi al-kutub. Yani mereka para hamba mengetahui apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridhoi, yani ibadah. Yani mereka mengetahui ibadah itu dengan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita para rasul. Artinya melalui jalannya para nabi dan juga para rasul. Qala wa inzalihi al-kutub, dan juga mereka para hamba mengetahui ibadah tersebut dengan diturunkannya kitab-kitab, yakni kepada para nabi dan juga para rasul. Qala amiran bima yuhibbuhu Allah wa yardah wa nahiyan amma yakrahuhu wa ya'bah. Yang mana para nabi dan para rasul dan juga kitab-kitab yang Allah turunkan itu memerintahkan kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridai, dan melarang dari apa yang Allah tidak sukai. Qala bidzalika qamat alaihim hujjatuhu ad-damighah wa zaharat hikmatuhul baligh. Dan dengan itulah tegak atas mereka hujjah Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbantahkan, dan juga nampak hikmah Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, yakni dengan diutusnya para nabi dan para rasul, Allah Subhanahu wa taala dengan itu menegakkan hujjah bagi para hamba, sehingga sudah tidak ada lagi alasan untuk mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah diutus kepada mereka para rasul, sudah diturunkan kepada para nabi dan kepada mereka kitab. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, rusulan mubasysyirin wa mungdzirin li an la yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Iya, kata Allah Subhanahu wa taala, iya, Allah mengutus para rasul itu sebagai pemberi kabar gembira dan juga pemberi peringatan. Rasulan mubasysyirin wa mungdzirin. Mereka para nabi dan para rasul memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang mau mengikuti mereka, dan memberikan peringatan terhadap orang-orang yang menyelisihi mereka. Li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusul. Agar tidak ada lagi bagi manusia atas Allah setelah diutusnya para rasul alasan. Ini alasan untuk mereka tidak beriman. Sehingga ketika mereka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, iya, ditanyakan kepada mereka, apakah sudah sampai kepada mereka hujjah? Maka tentunya mereka tidak akan bisa mengelak, karena sudah diutus kepada mereka para nabi dan juga para rasul. Iya, yang menjelaskan kepada mereka perkara-perkara yang Allah cintai tadi, yang Allah ridhoi. Sehingga ini yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di antara hikmahnya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Yang di antaranya adalah untuk menegakkan hujjah bagi para hamba. Sehingga nanti di akhirat nanti mereka tidak akan bisa mengelak. Tidak akan memiliki alasan untuk tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala kata beliau wa qala ta'ala kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya, katakanlah kalau kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala maka ikutilah aku. Yani ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum, maka niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Nah, dalam pembahasan ini Syekh Hafidz rahimahullah taala mengingatkan kepada kita bahwasanya hukum asal dari ibadah itu adalah tauqifiyah. Ya, hukum asal ibadah adalah dibangun di atas dalil. Sehingga beliau katakan para hamba mengetahui apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi melalui jalannya para rasul dan juga melalui kitab yang Allah turunkan. Sehingga ibadah yang dikerjakan, yang Allah perintahkan, itu bukan dibangun di atas ar-ra'i, yang di atas logika semata. Iya, tidak dibangun di atas perasaan. Tidak dibangun di atas akal. Namun ibadah tersebut harus disertai dan dilandasi dengan dalil. Sehingga merupakan perkataan dan kaidah yang sering dikatakan oleh para ulama, al-aslu fil ibadati al-hadru. Al-aslu fil ibadah al-hadr. Hukum asal dalam ibadah adalah dilarang. Kenapa dilarang? Yani dilarang sampai adanya dalil. Yani tidak boleh dikerjakan sampai memang itu ada dalilnya. Sehingga kita mengetahui tentang al-bid'ah, ya, kebid'ahan yang disebutkan definisinya adalah sesuatu yang diada-adakan dalam agama ini yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itu bukan dari syariat dan bukan dari agama. Sehingga apa yang mereka lakukan tidak bisa dikatakan sebagai ibadah. Karena ibadah harus didasari dengan dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga hukum asal ibadah kata para ulama adalah tauqifiyah. Yani tidak boleh dilakukan kecuali dengan dalil dan tidak boleh dikerjakan kecuali dengan dalil. Qala rahimahullahu taala kemudian kata beliau rahimahullah, as-su'al kam syurutul ibadah? Ya, berapa syarat ibadah? Qala al-jawab, jawabannya salasah. Yani syurutul ibadah kata beliau ada tiga. Qala al-awwal, syarat yang pertama adalah sidqul azimah wa huwa syartun fi wujudiha. Syarat yang pertama adalah sidqul azimah. Nanti beliau akan sebutkan dalam pertanyaan berikutnya. Yani tekad yang kuat, keinginan yang kuat. Wa huwa syartun fi wujudiha, dan ini adalah syarat adanya ibadah tersebut. Ya, bagaimana adanya suatu ibadah? Ini dengan adanya tekad dan keinginan dari kita. Kalau kita malas, ya kalau kita loyo, tentunya tidak akan ada ibadah tersebut. Sehingga ini syarat fi wujudiha, syarat adanya ibadah tersebut. Qala wa tsani, yang kedua adalah ikhlasun niyyah. Syarat ibadah yang kedua adalah mengikhlaskan niat. Nanti juga beliau akan sebutkan apa itu makna ikhlas an-niyyah. Qala wa tsalits, dan syarat yang ketiga muwafaqatu syar'i alladzi amara Allah taala alla yudana illa bih. Wahuma syartani fi qabuliha. 6 syarat yang kedua ini adalah syarat diterimanya amalan, diterimanya ibadah yang sering kita dengar dan bahkan kita sudah menghafalnya. Syarat diterimanya ibadah ada 2. Adapun tadi yang pertama sidqul azimah adalah syarat adanya suatu amalan. Atau sebagian yang lain menyebutkan syartu kamal al-ibadah, syarat sempurnanya ibadah. Sehingga yang ketiga beliau sebutkan adalah muwafaqatu syara', yakni mencocoki syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita tidak beragama kecuali dengannya. Yakni mutaba'ah an-nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah tersebut. Sehingga apa yang kita kerjakan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus berupaya dan bersungguh-sungguh untuk sesuai dengan apa yang diajarkan dan dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang beliau sebutkan dalam masalah salat, sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bagaimana kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat? Tentunya kita membaca hadis-hadisnya. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan dan menerangkan tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah itu sangat banyak. Demikian pula dalam masalah haji. Dalam masalah haji Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan juga khudhu anni manasikakum. Khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik kalian. Sehingga ini syarat diterimanya ibadah. Sehingga kalau tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dan dibimbingkan dan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut dan ibadah tersebut tertolak. Tidak diterima. Qala, kemudian beliau merinci tentang 3 ini, 3 perkara ini, sidqul azimah, kemudian ikhlasun niyyah, kemudian muwafaqatu syara', dalam pertanyaan berikutnya. Qala, kata beliau, as-su'al ma huwa sidqul azimah? Pertanyaan, apa itu yang dimaksud dengan sidqul azimah? Qala, al-jawab, jawabannya kata beliau adalah huwa tarkut takasul wattawani. Sidqul azimah adalah dengan seorang tidak bermalas-malasan ketika melakukan ibadah atau ketika hendak melakukan ibadah dan tidak loyo. Qala, wa badlul juhdi, dan bahkan dia mencurahkan segenap kekuatan dia, kemampuan dia, fi an yusaddiqa qawlahu bi fi'lihi, untuk dia membenarkan ucapannya dengan perbuatannya. Jadi dia bersungguh-sungguh untuk perbuatannya tersebut mencocoki apa yang dia ucapkan. Sehingga ini yang dimaksud dengan sidqul azimah, yakni bersungguh-sungguh, tidak bermalas-malasan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang Allah sebutkan orang-orang yang mereka bermalas-malasan dalam menegakkan ibadah kepada Allah, mereka siapa? Kaum munafikin. Ini orang-orang munafikin yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Ini ketika mereka bangkit ingin melakukan salat, mereka bangkit dengan keadaan malas. Tidak semangat. Lemah, loyo, dan juga apa? Tidak ada semangat untuk melakukan ibadah tersebut kecuali hanya terpaksa. Kecuali hanya ikut-ikutan. Dan ini dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang bahwasannya orang-orang munafik ini mereka di antara salat yang paling berat atas mereka adalah salat subuh dan salat isya. Salat subuh dan salat isya. Kenapa? Karena mereka niat yang mereka inginkan dari ibadah tersebut adalah yura'unan nas. Ini ingin dilihat oleh manusia. Sehingga mereka pun ketika bangkit dalam ibadah, bangkitnya bermalas-malasan. Sehingga seorang mukmin, beliau katakan di sini, syarat adanya suatu ibadah adalah dengan sidqul azimah. Tidak bermalas-malasan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersemangat ya, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini tentunya adalah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seperti yang Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kita diadakan di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus senantiasa terus memupuk semangat kita dan juga terus ya memotivasi diri kita untuk bersungguh-sungguh bersemangat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, kata beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini sidqul azimah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Ya, ayat yang merupakan iya sangat berat iya atas diri-diri kita, dan ini tentunya sebagai motivasi yang kuat yang seharusnya memotivasi kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Sungguh, kata Allah Subhanahu wa taala, sangat besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ketika kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Ya, sehingga termasuk dari perkara yang penting atas kita adalah untuk kita menjadi orang yang pertama untuk melakukan apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan kepada manusia. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang demikian keadaannya, demikian kondisinya. Qala, kemudian yang kata beliau yang berikutnya, soal ma'na ikhlasun niyyah. Apa itu ikhlasun niyyah? Qala al-jawab, maka jawabannya kata beliau adalah, huwa an yakuna muradul 'abdi bi jami'i aqwalihi wa a'malihi adh-dhahirati wal batinah ibtigha'a wajhillahi ta'ala. Ikhlasun niyyah, kata beliau, adalah keinginan dan yang diinginkan oleh seorang hamba dengan semua ucapannya, dengan semua amalannya yang zahir maupun yang batin, dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, ibadah yang dia kerjakan, baik ibadah qauliyah maupun ibadah na'am amaliyah, dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Sehingga ini yang dimaksudkan dengan ikhlasun niyyah. Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Dan tidaklah mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama untuknya. Hunafa, yaitu dalam keadaan lurus, hanif. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya ibadah yang diperintahkan kepada kita adalah ibadah yang didasari dengan keikhlasan. Ya, ibadah yang murni memang untuk wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan iya pujian, tidak mengharapkan sanjungan, tidak mengharapkan iya kedudukan di sisi manusia, namun memang dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, keriduan Allah Subhanahu wa taala. Qala wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Nah, ayat-ayat yang menunjukkan tentang wajibnya seorang hamba mengikhlaskan dalam semua ibadahnya iya untuk wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam ayat Al-Lail, kemudian dalam surat Al-Insan. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthihi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Naam, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dia menginginkan harthal akhirah, yang dibalasan di negeri akhirat nanti, nazid lahu fi harthih, Allah akan tambahkan baginya. Wa man kana yuridu harsa dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan barang siapa yang dia menginginkan ya dengan ibadahnya kehidupan dunia dan perkara-perkara dunia, kami akan berikan kepadanya dan dia nanti di akhirat tidak akan mendapatkan bagian. Namun ayat ini disebutkan iya juga dengan ayat dalam surat Al-Isra. Ya, dalam surat Al-Isra Allah sebutkan bahwasanya tidak semua orang yang menginginkan dengan ibadah yang dia kerjakan dunia mendapatkan apa yang dia inginkan. Naam, itu hanya orang-orang yang Allah kehendaki saja. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bahwasanya ketika seseorang meniatkan dengan ibadahnya negeri akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan bagi dia balasan nanti di akhirat. Dan barang siapa yang dia menginginkan dengan amalannya dunia, maka Allah akan berikan kepada dia dan kepada orang yang Allah kehendaki, namun di akhirat nanti tidak akan mendapatkan balasan. Sehingga ini yang beliau sebutkan tentang makna al-ikhlas. Ini seorang hamba menginginkan dengan seluruh amalannya wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang sering kita diingatkan oleh para asatidzah kita dan juga para ulama tentang bahwasanya yang namanya ikhlas adalah sesuatu yang berat. Ya, sesuatu yang sangat berat atas diri-diri kita. Sehingga dikatakan oleh seorang imam, dia mengatakan ma'alajtu syai'an asyaddu 'alayya min niyyati. Ini tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih berat bagiku dibandingkan niatku. Iya, yang namanya niat ini sering berbolak-balik. Yang namanya niat ini sering iya, terkotori dengan keinginan-keinginan dunia. Sehingga senantiasa kita sebagai seorang hamba iya, mengevaluasi dan juga senantiasa mengoreksi niat-niat kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita berupaya dan juga semampu kita untuk ketika kita beribadah kita ikhlaskan niat kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kadang di tengah amalan kita, di tengah ibadah kita muncul niatan-niatan yang tidak baik. Iya, riya, iya, sum'ah atau yang lainnya. Maka seorang mukmin, kata para ulama kita, dia akan na'am memutus niatan-niatan yang tidak baik tadi. Artinya tidak akan terus-menerus na'am bersama niatan tersebut, tapi dia berusaha ketika dia beribadah tersebut untuk menghilangkan niatan-niatan yang tidak baik tadi. Dia bersungguh-sungguh untuk membersihkan ibadahnya dari niatan-niatan tersebut. Dan kalau dia demikian keadaannya, ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas, kemudian muncul niatan tersebut dan dia berusaha untuk menghilangkan dan menolaknya, maka kata para ulama, insyaallah ibadahnya apa? Ibadahnya tidak terpengaruh dengan niatan yang muncul tersebut ketika dia berupaya untuk menolaknya, menghilangkannya. Yang berbeda kalau dia ketika beribadah ikhlas karena Allah, kemudian muncul niatan riya di tengah-tengah ibadah dan dia na'am terlena dengan niatan tersebut sampai akhir ibadah, dia tidak berupaya untuk menolaknya, menghilangkannya, maka tentunya dikhawatirkan ibadahnya apa? Ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini yang menunjukkan kepada kita tentang pentingnya untuk kita senantiasa memperhatikan keikhlasan niat kita di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian kata beliau, soal ma huwa syar'u alladhi amara Allah taala alla yudana illa bih. Ya, pertanyaan, apa yang dimaksud dengan syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar kita tidak beribadah dan tidak beragama kecuali dengannya? Qala al-jawab, maka jawabannya kata beliau, hiyal hanifiyah millatu Ibrahim alaihi salam. Yang dimaksud dengan syar', ya, syariat tersebut adalah agama al-hanifiyah. Yani agamanya Ibrahim alaihi salam, yani at-tauhid. Yani agama tauhid yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah-ibadah kita. Qala Allah tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah agama Islam. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, afa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karha. Ini apakah selain agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang mereka harapkan, padahal iya kepada Allah lah aslama man fis samawati wal ard, yakni mereka berislam tunduk kepada Allah, makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Wa qala ta'ala, wa may yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsah. Wa qala ta'ala, wa may yabtaghi ghayra al-islam diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa qala ta'ala, am lahum syuraka syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah wa ghayriha minal ayat. Nah, ayat-ayat yang menyebutkan tentang bahwasanya agama yang Allah Subhanahu wa ta'ala terima di sisinya dan agama yang Allah Subhanahu wa ta'ala na'am perintahkan untuk kita beragama dengannya adalah agama Islam. Ya, agama Islam yang disebutkan oleh para ulama, ada Islam yang am, yakni yang umum, yakni agamanya para nabi, yakni at-tauhid, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah agamanya semua para nabi dan juga para rasul. Sehingga disebut dengan Islam yang am, yang umum. Dan di sana ada Islam yang khas, yakni Islam yang khusus, yakni Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita meyakini bahwasanya agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang menghapus semua agama yang telah lalu. Iya, agama yang telah lalu itu dihapus dengan datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini yang dimaksud dengan Islam yang khas. Sehingga ketika di akhir zaman nanti Nabi Isa alaihissalam turun ke muka bumi, maka beliau pun akan mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga menunjukkan bahwasanya agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang menghapus agama yang telah lalu dari agama-agama yang sebelumnya. Sehingga ini yang beliau inginkan dengan al-Islam. Ini agama yang diturunkan kepada para nabi dan para rasul secara umum, dan secara khusus agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala agama Yahudiyah, tidak diterima di sisi Allah agama Nasraniyah, Majusiyah atau yang lainnya. Agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan yang diridhai adalah agama Islam. Apa itu Islam? Nanti beliau akan sebutkan dalam pertanyaan yang berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.